Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah salapan. Tanawa'at ajnas ulama li tanawwi waridatil ahwal. Musannif Sayyid Ibn Athaillah Sakandari berupaya mengemas urusan yang sangat besar dalam bahasa yang sangat singkat. Semuanya ijaz, Pak. Ijaz, disingkat-singkat. Karena itu memahaminya juga harus ya ditopanglah dengan ilmu alat yang lengkap lah. Ilmu lugot, sorob, nahu, mani, bayan, bade. Pemikirannya ditopang oleh mantik, munadharah agar lebih menyentuh. Substansi hikmah ke-9, limpahan dari Allah bermacam-macam tergantung amalan-amalan manusia. Limpahan dari Allah bermacam-macam tergantung amalan-amalan manusia. Kalimat inti ajnasul amal, macam-macam amalan. Waridatul ahwal, limpahan hidayah dari Allah pada kalbu manusia. Bukti masalah atau deskripsi masalah, hasrat salik berbeda-beda. Walaupun tujuannya puncak adalah wusul, melakukan perjalanan roh menuju Allah melalui 4 lapis alam, mulki, malakut, jabarut, lahut, dengan pengolahan diri, ngurus jasad, kolbu, roh, jasad, kolbu, fuad, sirri, dengan mengolah 4 lapis roh, jismani, rohani, sultani, kudsi. Selalu didinya maina. Dengan sakieu-kieu na. Ya. Wawasan ulama itu, wawasan muslim sebenarnya bukan ulama. Seorang muslim wawasannya halus. Semua planet kena, semua bumi makom walah. Dunia mah kurung batok ya. Ruhnya begini. Ini hakikat manusia begini. Di situ itunya, ranahnya di situ. Nah, yang dinatumkan tadi jangan lupa setiap masuk kita awali dengan membaca nazam sederhana. Saya buat tadi aja untuk angkatan sekarang. Nama oleh-oleh. Naon tadi? Ega ya lagu nak itu ge. Kita tahu pengarsa wa katana walison nya kita tahu orang terus berjuang nemuskan dirinya kita tahu tamahian anak. Jadi sakia nu disebutkan wali Songo, wali Baghdad, wali Mesir, wali mana mana di ini. Ngolah iya sakia. Ini yang disembunyikan oleh Yahudi, oleh Nasrani, oleh Primason. Saya harus berpuluh-puluh tahun mencari ini. Ya, kudu ngadepaan makom aulia 40 poyan sama komna. Bari lain ngadon hees ngawangkong di aya sok jarah lila, ngobrol, nganyang gitu. Entah fokus. Karena, alhamdulillah bersyukurlah saya si bodoh ini dipaparin ku Gusti. Ini yang disebutkan Allahumma atini ma'ataita ibadakas solihin. Berikanlah kepada saya apa yang kau berikan kepada mereka yang soleh. Lain soleh cek orang sekadar teu jahat. Ida soleh pun anak mah. Cek orang lemur mah pedah terang ada anti kotok. Soleh dalam arti benar, dalam arti sampai ke tingkat aulia. Ini rumus inti sastra tinggi Islam itu ini. Timimiti Nabi Adam tika kiamat. Iya etana. Lamun bermain di mulki saja, Anda bisa melihat nanti. Oh iya kelas mulki jelma. Kanyahoan tina, getakna, cara berpikirna, sikapna kanyahoan dia jelema. Najan sorbadangga gaya bak 18 meter. Sengit minyak kastori, dua botol sekali make. Irung mancung umpamana wah pokona hebring penampilan mah. Tapi tehnya rarengosna kana hakanen. Rarengosna kana pamere ti batur, suka sikuna ka batur, jedar-jederna ka batur. Moal kieu jelema. Kelas moal beda. Nu make malakut. Sikapnya lain, Pak. Saya sendiri enggak tahu saya kelas apa. Silakan Anda yang Jabarut, Lahut. Alamnya empat. Lalakon mi'raj deh lain dongeng. Tapi tugas gitu. Kita sering terjebak kalau ngomong Nabi Muhammad sholat, urang ge kudu sholat. Nabi Muhammad infak, urang ge kudu infak. Nabi Muhammad haji, urang ge kudu haji. Nabi Muhammad miraj, urang ge teuing tahu cenah. Lah urang ge kudu digilak-gilak kening, mi'raj adalah sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sak diatahkeun deui. Diatahkeun deui. Sama aja. Dijemputna sarua. Tapi jangan lupa subhanalladzi asra bi itunya yang kunci. Ba huruf jar. Jar majrur jadi kain, jadi syarat. Kunaon make dijemput ku malak Jibril Mikail? Karena abdi. Siapa orang yang sampai pada tingkat abdihi dijemput sarua? Kene malaikat na kelas mana keun baeda? Wajare lah. Komandan ku komandan deui, panglima ku panglima deui, atuh urang mah ku hansipna langit atuh. Dijemputna. Dijemput kita pun, Pak. Jangan putus asa. Yang harus diolah secara serius ini jasad kolbu fuad siri, olah tungtut, tungtut teh. Tong hayang selawak sekaligus. Ya perlu waktu, ngambil waktu, enggak usah lama-lama lah 40 tahun umpama. Kita tetap 40 tahun teh samet. Nu baheula mah ratusan tahun umurna. Ini harus diprogram ini. Diri kita harus berada jadi murid itu. Posisikan diri pada jalan tol yang sudah tersedia, pada rel yang sudah ada. Urusan nepi jeung teu nepi teu ngirah teu nyaho, ngereuyeuh. Kereta api tidak ada senti yang diloncati. Kereta api sampai dari sini ke Surabaya enggak ada senti yang diloncati. Ngarayap ya kecok. Nepi. Bahasa kereta api dijemput oleh pesawat. Mau ke Surabaya sampai Jogja jemput ke pesawat diangkat. Cecung. Oh, iya. Kalau dalam tarekat ada. Itu yang disebutkan toy. Apa? Tayun, tayul ardi lain. Ke Mekah sakicup 5 menit jadi. Kelananu gitu mah. Itu mah bonus sama. Tayur ruh. Warubama yakta'uhu pisa'ah ma'la yakta'uhu pisinin. Kadang-kadang orang yang baru sa'ah, baru sawaktu. Semenit, dua menit diajar ngamalkan zikir. Ngaliwatan batur puluhan tahun. Sering terjadi. Jangan marah kalau dalam tarekat. Kita dilewati orang baru, jangan marah. Kita dilewati bawahan. Saya yang menyampaikan talqin pada dia, ternyata dia mengalami syiat. Nelepon ke anak, abdi ngalaman anu, syukur. Gitu. Ya, na tarekat mah. Kadang-kadang belum merasakan apa-apa, geus mang puluh-puluh tahun, itu kumaha teh? Can karasa keun bae. Da teu kudu karasa kumaneh. Tong sok hayang porno wae naon teh. Ya, jangan menggerutu dalam kalbu. Masuk ke hikmah tadi. Ini jangan lupa setiap saya akan menjelaskan nadom dulu bersama. Sebut saja lagu wajib hikam. Baharnya bahar rojas. Qolam Muhammad. Alam mulki malakut jabarut lahut. Alam mulki malakut jabarut lahut. Jasad kolbu puad siri olah tungtut. Roh jismani rohani sultani kudsi Urang terus berjuang nembuskeun diri. Lagu sadang teh. Aik make kinanti atuh pek wae alamul ke malakuca barut laut. Jasad kalbu puad siri olah tungtut. Ruh jismani ruhani sultani kudzi. Urang terus berjuang nembuskeun diri. Ting leng teng ling teng. Hega, eku mahawe lagu malah. Tong sok make katipu, asal Arab di aminan ho. Mohon maaf, sampai sekarang almarhum Kiai Subhi Banten, wali kota mengadakan maulid Nabi, para jenderal hadir, maklum kak, orang-orang KS di Cilegon, mubalik Kiai Haji Jejen. Saya baru turun dari Malaysia, cat turun landing, berangkat tekasi wersalin heula, baju batik geus bau haseum, kopiah geus semu beureum. Sedangkan ulama di ditupan ho, ulama Banten atuh make udeng badag cubah gede. Ngajajar nunggu kiai datang, saya liwat eueuh nu ngajemput teh penampilanana mah. Jeuk kamana kiai can datang kene bae nya cenah. Tadi telepon cepon enak cenah geus turun landing tah. Di Malaysia tapi can datang kene bae kumaha. Cara tempat jenderal supriya itu kiai itu abu asup padahal rek nunggu marhaba Banten. Lalu saya ceramah, sebelum ceramah saya katakan para kiai sate acan pengajian jakuring hayang ngadua heulanya ngadua Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a amin warizqan halalan thayyiban ya amin wawaladan soliha amin wasipa amin kulida amin jafra khaykil asbu bishafataik amin walwardatil hamrabi khudaik amin cekuring ngas ya tadi nakulasi entah gak jadi dia ningali para ulama luar biasa ya kula penampilan dengan tibang kia sangat kula biar ngadoa genep doa di aminan kabeh ku dia jadi wani kula tahayang serinya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ilmu manfaat amin rizki anu halal amin anak nu soleh amin naon deui ubar tina sakabeh penyakit amin jeparoh hikil asbu bisyafataik merekah kedua bibirmu yang merah amin wal wardatil hamrofi khodaik rona merah di bibirmu sayang lagu Ummu Kulsum paragi bobogohan gamus deng deng deng deng deng deng deng jafaraki killas budi aminan cek kiai subhi aing tiba heula ge taraya nu nipu ka aing aing katipu ku kiai ieu pokona di mana mulu dan di pasatren aing kudu kiai ieu bae nu ngajinya aing tiba heula ge ti kamaotna geus ah balik deh ka dieu urang terus berjuang nembuskeun de yo selalu ini mainnya. Ayuhas salik, wahai orang yang sedang mengolah ini. Di sini mainnya, di sini. Wajib ini fardhu ain. Jangan Anda mengatakan, "Oh, eta mah lain bagian orang mulai deui rada gelo deh." Fardhu dasarnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fadhuli fi ibadi wadhuli. Mentang-mentang jadi ayat talqin mayit. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Oh eta teh ayat perginalkin mayit ya. Eta mah pengembangan, pengembangan oreh ulama tabarukan susuganan nu paeh kaasup kana ayat eta. Sugan. Membaca ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'il rabbika radhiyallahu. Pada waktu talqin kita sebagai ahli sunnah wal jamaah berpegang pada itu, tapi jangan bodoh. Seakan-akan ayat itu hanya untuk itu. Bukan. Ayat itu ayat tugas. Wahai nafsu yang mutmainnah. Itu ijaz. Panjangnya, wahai manusia, olahlah nafsumu. Dari mulai amarah bisu, singa buas. Berubah menjadi lawamah, belang-belang. Sakapeung edan, sakapeung cager. Sampai menjadi nafsu mutmainnah. Manakala engkau sudah mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai semua orang yang jiwanya sudah tenang. Irji'i ila rabbik, ayo cepat kembalikan ruh kudsimu. Bergabung lagi dengan Allah. Wani ngomong gitu tuh. Hati-hati. Bergabunglah dengan Allah. Kembali ke indukmu. Wanapaktu pihi min ruhi. Ruh kamu punya aku. Yang ada pada dirimu itu ruhku, cek Allah. Lain usia. Balikan deh kain. Irji'ilah rabbik. Radiyah kau ridho, mardiyah aing ridho kasya. Padhuli bi ibadi grasupka surga nage lain surga sabenerna mah lain surga jannatul naim jannatul firdaus sabenerna mah cek ahli tasawuf mah surga nage surga kurbah ti ayeuna bukan nanti setelah mati dari sekarang ayo ditunggu oleh Allah ditunggu oleh Rasul dalam kitab Dardir percaya bahwa waktu Nabi Mi'raj bertemu dengan siapa di sana Bilal sudah wafat belum Bilal belum cek Kanjeng Rasul Lal kok ente ngeduluin gue kalau pakai bahasa Betawi gitu ya lu kok ngeduluin gue lo kan belum mati Lal Rasul kan saya melaksanakan tugas itu apa jasad aneh di sono roh aneh di sini jadi di salira nuges temus ka ditu badannya di dia biasa tukang beca tukang mulung bisa jadi tukang macul, tukang kuli, pejabat, presiden, ulama, seniman, atlet, bisa jadi, tapi ruhnya di sana, kudzinya, di lahut, urang gitu yuk, nges can, teing tanya hono gimana, nyebut encan entong, nyebut nges entong, datangnya hon morosot, nah. Ya, itu tugas itu wajib berdoain, semua manusia harus begitu, bukan begini, yang mau boleh, yang enggak apa-apa. Kalau begitu saya ambil sholat. Yang mau sholat boleh, yang enggak apa-apa. Ayo, berani ngomong begitu? Lihat tadi malam, hukum syaraknya belajar mengkaji, mengolah ruh ini adalah fardu wajib pada setiap tangkurak. Tangkurak teh mastakal. Hulu. Yang merasa punya tangkurak, tengkorak, mastaka, kepala wajib. Ya mah hayo ku kiai digilir-gilir. Jadi begini hadirin, untuk ke situ andaikan lewai, kalau lamun juga oge kiai na we embung. Baik. Masuk hikam. Tanawat ajnasul amal, bermacam-macam jenis amalan. Jangan saling salahkan, sesama biskota jangan saling mendahului. Sesama pengamal tarekat jangan nepuk dada. Ulah mariksa murid. Tuh ti abah sepuh tuh. Waliullah. Ulah nyalahkeun napa pangajaran? Batur. Ulah mariksa murid? Batur. Ulah medal sila upama? Kapanah mun aya nu ngewa urang kudu asih. Alah tepelem. Kudu asih kana ngewa coba. Pan geunahna ge uyah bayar uyah batur ngewa urang ngewa. Batur ngewa hiji urang ngewa dua ka ditu. Di urang dua sih itu opat terus sih lewaan. Kan begitu. Tanawaat ajnasul amal. Ya. Yang ini mungkin dengan tilawah Quran, yang ini dengan zikir la ilaha illallah, yang ini dengan sholawat, yang ini dengan dalailul khairat, yang ini dengan apa. Yuk, saya katakan, kalau Anda sakit silakan obat yang cocok untuk Anda apa? Bodrek, Paramek, Oskadon. Oyey. Karena saya mau balik suka ngomong di panggung ditambah-tambah deui saeutikeun baiklah tong disalahkeun. Hati-hati tukang speaker. Kalau ngurus eho, kalau bodrek bisa pakai eho. Bodrek, drek bisa. Oskadon bisa. Oskadon don. Lebah paramik kudu dibalikeun gancangan. Geus rata kudu dipanjangan deui. Geus kitu diajar tasawuf teh kudu dipornokeun ngomong. Para mek papan ku dibalikkeun jadi para. Limpahan dari Allah bermacam-macam tergantung amalan manusia. Si ini amalannya ini limpahannya sekian. Sok umat, kenapa saya mau jadi rois Jamiah Thoriqoh? Hay gae lah teu naon aya dianggap layak mah ku pangersa-pangersa cekana. Dalam muker, dalam apa? Konferensi, wong kompresinya di sini. Di dia Pak, konferensi Jamiah Ahli Thoriqoh Ahnahdia kantos di dia. Monggo. Sing atoh tempat orang dipakai di hadiran para ulama. Sing nikmat hirup urang capek ngaulaan batur. Itu mujahadah itu. Salah satu syarat di dalam tarekat, di dalam tasawuf adalah tiga. Yang pertama adalah robitoh, sambungkan kalbumu kepada syekh, tidak boleh lepas dari syekh. Dia yang sedang nuntun kita ke alam lahut. Yang kedua zikir, zikir teka dua ucu. Nuka hiji mah robitoh kalbi, menyambungkan tuh mana pangeran bade kasaha guru namangga pada syekh anu mursidnya syekh ini syekh ini syekh ini. Silakan rasakan sendiri, ternyata Anda dibimbing oleh syekh tersebut merasakan sesuatu yang rasanya perbaikan akhlak. Silakan entong propaganda iyo merebut murid iyo iyo merebut, jangan ada begitu. Robitoh, sambungkan kalbu. Lalu mujahadah, mujahadah itu melayani. Sok naon teangan pagawean, teangan pagawean. Ah, di Suryalaya, lihat siapa yang sedang bersih-bersih. Grup Tegal, ada pejabat, ada apa-apa, bebersih. Ya. Si iya ngumah piring, saya teteh di dapur teh, keluarga pejabat teteh. Tapi tahu dalam tarekat ada khidmat, khidmat, khidmat, khidmat. Saling layani, saling layani. Itu tanda ketawaduan. Tahu Imam Ghazali dulu waktu mulai belajar tasawuf, ya, kereteg, non kereteg deh. Ada maksud dalam hatinya. Setelah jadi ahli ilmu bermacam-macam pengetahuan, ah, kadia mentok, saya akan memperbaiki diri. Maka beliau mencari guru mursyid. Izin Allah, kereteg hatena. Pi guru ente di mana ayana? Di pasar, tukang sol sepatu. Kengetrokan sepatu, senal butut. Sedang Imam Ghazali waktu itu kira-kira sama dengan kisah Al Mahfud sekarang ya, ketua umum Majelis Ulama. Ulama terbesar di Irak sana. Sedangkan neangan guru ya, aduh manggih tukang naon ya? Daftar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, saya ingin belajar sama Syekh. Syekh, Syekh apa? Situ yang ulama besar. Saya sama tukang sol sepatu. Mohon, saya ingin dijadikan murid Syekh. Murid apa? Situ yang ulama. Saat saya membahas itu di Suryalaya, pangeran Abah masih hadir secara fisik ke tempat manakiban. Beliau menangis ketika memberikan komentar setelah saya ceramah dulu. Betul aja kan jejen, gurunya Imam Ghazali tukang sol sepatu, simbol yang memperbaiki akidah manusia. Sepatu itu paling dasar, tempat berpijak, akidah, iman umat diperbaiki. Simbol padahal siapa poinnya? Ketika sang syekh yang penampilannya cuma tukang sol sepatu, beliau mengatakan, menurut kalbunya bisa diterima orang ini, diterimalah dia. Ya, sama dengan Nabi Musa kepada Nabi Khadir kan? Nabi Musa sudah mengatakan, ana a'lamun nas, aku orang yang paling tinggi ilmu. Diberitahu oleh Allah, bukan, ada hambaku di atasmu. Majma' al-Bahrain yang memadukan ilmu dohir dan ilmu batin. Lain Majma' al-Bahrain laut tua wae. Da laut tua na ge masih kena kudu diteangan teteh. Ya. Baik, hadirin. Banggalah Al-Ghazali ketika dia diterima untuk menjadi murid tasawuf oleh syekh yang penampilannya cuma kasus sepatu. Barangkali ada tugas untuk saya, Syekh. Ada apa tuh WC umum cuci di pasar, WC umum nu bau bau kompol ku syekh rois Majlisul Ulama muncak urang mah ngageseruk we wani kitu teu ente. Lamun teu wani kitu kibir sombong setan iblis buang buang buang. Tawadu sakadar pepeyegengan gitu mah hanap lanyap tong disebutan. Bukan begitu tawadu, betul-betul. Mari kita menjadi pelayan, amin. Pulang dari sini pangeresa tidak lagi menjadi kiai yang dilayani, dihormat, kudu disediakeun kopi panas, kudu cisamsu, sangupuleun, sepat jeung segala rupa. Anda jadi pelayan, pelayan masyarakat. Baru Anda. Ya, riadohna tah, riadohna. Puasa. Puasa. Baik. Kembali ke tadi. Hikam. Ngalan. Tanawat ajlasul amal. Bermacam-macam amalan. Jangan lupa pegang tiga. Kalau kita ingin menjadi orang yang melakukan perjalanan ruh menuju Allah, apapun profesi lahiriah Anda, ulama kah, cendekiawan kah, pejabat kah, pengusaha kah, politikus kah, seniman kah, atlet kah, dan lain sebagainya, jadi buka untuk semua. Jangan disekat hanya untuk kaum santri. Kaum santri calon ulama yang sufi. Tapi untuk jadi sufi tidak harus ulama. Ini patwa berani. Karena yang patwa rois ya. Kunaon jabatan anak dipake. Jabatan maksudnya kerkitu. Kalau tidak pakai label, pakai SK. Hasil konferensi saya dipilih melalui kongres. Malah mana ngomong gitu kan. Yang harupan ulama aja rarago. Sebab anak ngomongnya di Jawa Barat. Oh, mana ngomong kan. Kumaha rois ya. Tak itu pentingnya jabatan. Jangan tidak mau punya jabatan. Yang jelek adalah tidak mampu ngasong-ngasong diri karena jabatan. Itu jelek. Mun kubatur diperlukan, pakai. Itu lahan khidmat. Saya kalau tidak salah pegang 36 ya jabatan. Kabeh ge eueuh honoran, eueuh gajihan. Nu aya gajihan mah geus beak kunu pala linter. Nu eueuh gajihan bagian ajengan jejen. Tapi geuning buktina anak leuwih tinu digaji, heuh. Ente. Benghar mana pemerintah jeung Allah, benghar Allah kah? Ya, mari bekerja untuk Allah. Limpahan dari Allah bermacam-macam. Kalimat intinya ajnasul amal. Waridatul ahwal, limpahan-limpahan dari Allah. Limpahan hidayah dari Allah pada kalbu manusia. Bukti masalah hasrat seorang salik berbeda-beda. Amalannya bermacam-macam tergantung hidayah Allah pada kalbunya. Sok. Jangan dagang kecap masing-masing merasa nomor satu. Jangan. Sok. Si ieu mah mungkin soleh nateku. Hidmah si ieu mah ku gering. Aya jelema kena penyakit mang puluh-puluh tahun diubaran hara rese. Kaki gajah lah, kanker lah dan lain-lain, tapi dia bersabar dengan penyakitnya. Bisa jadi dia usul pada Allah dengan sakitnya. Kade orang. Alhamdulillah akang mah teriut-teriut acan. Hati-hati, Firaun 400 tahun jadi raja tidak pernah sakit kepala, mengaku Tuhan dia. Jelema jadi sombong gara-gara taragering. Sayyid Imran bin Husain kita tahu dalam Safinah. Sampai ada sholat sambil duduk kan. Dasarnya itu. Sakit. Borok jiih. Borok berair. Jelema tersepun bau. Cek Rasulullah sholat aja semampuhmu. Sholat. Imran bin Husain. Ketika Rasulullah datang. Manusia punya nafsu, wajar-wajar aja. Kata Imran bin Husain, ya Rasulullah, ud'uli, berdoalah untuk saya. Mau apa kamu? Saya ingin sembuh, Rasul. Apa tidak menyesal kamu? Pertanyaan dari Rasul, kalau kamu disembuhkan, apa kamu tidak menyesal nanti? Pertanyaan aneh. Munya ya nu gering, cager, menyesal. Udoknya nu cager, mun gering. Menyesal, ini terbalik malah. Yang sedang sakit kalau didoakan takut menyesal. Cek Rasul, cek Imran bingung oke. Kan tingkat marifatnya beda Imran dengan Rasul. Karena Rasul tahu rahasia tadi, mulki melakut jabarut lahutnya. Kata Imran, enggak ya Rasulullah, enggak menyesal. Ya boleh didoakan oleh Rasul. Mustajabud dakwat, berdoa. Tidak lama kemudian merolok, keringlah kulitnya, sehatlah dia, bisa berdiri, sholat sambil berdiri, dia bahagia, secara manusia basyariah. Dia bahagia, oh sembuh. Tapi ada satu yang hilang. Di saat sakit, beliau menjadi orang sabar. Karena menahan sakit tidak menggerutu. Maka yang sering nengok adalah malaikat. Gila, ada yang mengatakan Jibril. Saya gak berani Jibril lah, malaikat aja. Ditengok oleh malaikat. Aduh, mual mawa buras, mual malaikat. Mual mawa kopi susu. Setelah beliau sembuh, malaikat tidak datang lagi. Tidak datang. Akhirnya Imran datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, benar kata engkau apa? Aku menyesal sehat. Doakan supaya saya sakit lagi. Didoakan dari ku Rasul. Gering dahi tika mautna. Tuh, wusulnya dengan apa? Mau pilih itu? Tanawat ajnasul amal. Jangan hina orang. Pak Jejen, Ketua Umum Majelis Ulama Suriah Nahdlatul Ulama, Ketua Bidang Ilmu Dakwah, Wakil Talqin, datang pakai Mercedes Baby Band ke Suriyalaya, supir pribadi, ajudan pribadi. Turun di halaman, dihormat ku sararea. Aya jelema nu keur ngepel, Si Ahmadi, huntuna geuting sok dikosok teuing tara. Rudah trado tukang ngepel iya. Saya jongkok dulu. Pak Jajan turun dulu. Assalamualaikum. Cium tangan. Coba terkunaan. Pak Jajan cium tangan. Cek sia mah aing nu hebat. Da aing ahli ilmu, ahli pidato. Jabatana saabreg-abreg. Tah si eta nugas nemus ke alam laut menyaho. Cik si Ahmad deh. Yang sakit cuajingan. Ajumai-ajumai bolja. Si Ahmadi bagas apalun talam mulki jabarut lahu geus nenyewan surga neraka kaditu si eta. Sakali bijil ruh kudsina si eta nemus tembok teu kahalangan. Jasadna mah biasa we tukang ngepel ruhna. Nini odah, nini butut di Sekbrong. Tasikmalaya. Ajukan jejen kiai dan lain-lain. Saya datang kepada beliau. Saya sedang saum 40 hari waktu itu. Datang ke Sekbrong, Raja Pola. Begitu saya turun dari mobil, Nini Odah ngawi. Ajengan tong kamana-mana, mending baturan heula abah. Nini bari butut teu ditiung-tiung acan. Buuk kusut, bari baju kabayana teu dikancingkeun, jerona susu peot. Kutang kain ril. Pikasih belen. Hayo gerak buka kunini disediakan. Rombongan saya 4 orang sudah disediakan. Piring 4, gelas 4. Aduh, aing eleh kunini butuh. Ilmu mah jago dewa. Tapi kudu cunduk aing kanu kitu meni hese. Allahu Akbar. Hayo dahar ajengan, dahar. Selang beberapa hari saya ikut menakiban di Suriyalaya. Dia panggil saya. Kambura kamera jadi rada capek. Nangtung-nangtung kena lah. Datang. Jangan dia. Rek naon deui teh nini butut cenah. Ai. Sombongnya saya. Naon deui teh? Ari wakil presiden jaha. Ini butut nanyakan wakil presiden. Nah teh. Tri Sutrisno nih waktu itu sedang tri. Presidennya Harto tahun 90-an ya. Tri. Oh. Nangka dia kan. Diambillah peci saya. Digecek hulu aing. Kunini butut. Tanawat aja selama. Nih naon nih, enggak usah gitu, pakai deh takut peahnya. Baru 1 bulan, saya diangkat wakil. Dia bertanya wakil presiden, teh saha? Ini butut bodoh talit bingkeng alit lempeng. Abi ibu babi buta apa leun. Merenya sia rek diangkat wakil ku Abah, eusina kitu. Bulan kemudian saya diangkat wakil. Oleh Marsa. Hayo, daek. Kiai pantar urang diajarkan ini butut. Pak, hati-hati Pak, tarekat lain Pak, tasawuf lain Pak. Jangan sombong kalau Anda menjadi ahli ilmu. Bersyukurlah jadi ahli ilmu, tapi belum dijamin. Kakalinali alimin zigoplah adzikru mitahun libabil hadro. Jelema nu geus luhur ilmu masih kena kudu diingetan. Dikir atuh ajengan dikir. Tong poho wae. Cek Johar Maknun ya, bukan kata saya. Allahu Akbar dulur. Tak itu bungsu nya. Hati-hati di lingkungan para ahli tasawuf. Banyak orang-orang yang sudah tembus tapi penampilannya biasa-biasa. Nini Oneh. Pembimbing saya Nini Oneh, nini butut. Teu apaleun ai ubah bibuta kitu. Nu diapal teh ngan Gustina we. Ajengan cing nepi ka Gustina. Tapi khotaman pul 25 tahun dia. Khotaman pul wirid 3 jamnya 25 tahun. Istri saya di Mekah sakit. Sakit berat, bahkan diduga meninggal dunia Umi di Mekah sana. Ketika pulang dari Mekah kami ke Suryalaya, ketemu dengan Nini, beliau ketawa cekikikan. Cara hal ciri hil, cantik. Kunaon ni make seuri? Si Neng cenah. Si Neng ku Nini diajak rapat di Madinah di ditu. Nya ajengan maripuh ngagogotong jurig ku sia dibawa. Kang, hati-hati Kang, bukan kita. Pemikul bumi bukan kita. Pemikul bumi adalah aulia, para wali-wali Allah. Lau naqasa minhum wahid ma nazalatis sama'u ma'a wa ma ambatatil ardu nabata. Kalau wali yang sudah ditentukan Allah jumlahnya wafat satu tidak diganti cepat, tidak akan turun hujan dari langit, tidak akan tumbuh tumbuhan. Jadi na aya cai jeung jujuku tanta tangkalante ku ayana wali Allah. Jelema nu anti ka wali Allah di ngadompleng ilu nyatu teh ti wali sia teh euy. Ih, bodohnya orang sekarang. Amin. Kalimat inti sudah tadi. Paham ya saya kira? Ku anak kuat dicontohan ku Nini Oneh, Nini Odah tahu. Ternyata beliau lebih tahu alam lahut daripada si pinter, si jago ngaji, si jago pidato. Dia lebih tahu. Allahu Akbar. Komo mursyidna. Ya, murid-murid nu kitu na wae cek-cek. Termasuk Ahmadi, sok mun ka Ahmadi. Madi kumaha ka ditu teh? Ajengan aya nu ngagayot. Ngagayot kumaha? Jelema ajengan dikurungan, kos kecrik ajengan, tuluy digebugan ajengan. Jelema bodoh ieu ngomong teh polos. Marukanana batur nyaraho kitu, si eta geus nyahonu kitu ka ditu. Nu disebutkeun ku Rasulullah ku sagala rupa teh kapangih ku jelema-jelema ahli zikir, padahal bodoh. Baik. Masuk hikmah 10. Kenailah. Tong udag-udag tamat, ke tamat-tamat ku loga teh. Al a'malu suwarun qa'imatun. Suwarun? Baca. Al a'malu suwarun qa'imatun. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Fungsi ikhlas, kalimat inti surun raga. Lain suarun. Surun suarun. Suarun. Berarti jamak dari suruh ya. Suruh, suarun. Qaimatun sifat muannas al jam'u muannasun. Kullu jam'in muannasun. Sakabeh amalan manusia. Ayuha salik, wahai orang yang sedang. Tuh sopoh dei. Wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah melalui empat lapis alam, mulki, malakut, jabarut, lahut, mengolah diri, mengolah empat lapis ruh, jismani, ruhani, sultani, kudsi, ulah poho eta. Tiap-tiap rek asup kana hikmah ulah poho eta. Lamun poho eta poho deui jalan ka sarung ngaji hikam. Pan lalakonna ge keur ngomongkeun ieu. Dalam perjalanan belajar memperbaiki diri, melakukan perjalanan ruh menuju Allah, sungguh banyak gangguan. Sungguh banyak gangguan. Berapa? Jutaan. Telahlanan. Arah genah ngomongna. Ju. Karek ngalaman gangguan 10, 20, 30, 200, 300, 1000, 2000 maleutik keneh, cu. Ima karek menang ujian 2, 3 siki geus menyeng. Ah, moal diteruskeun. Gangguannya berapa? Jutaan. Setiap tahapan gangguan, gangguan, gangguan, gangguan, gangguan. Yang disebut ikhlas bukan sekedar tidak riya, tidak ujub. Riya teu ikhlas, teu riya can puguh ikhlas, kitu ngomongna. Ayo. Riya teu riya ujub. Teu ikhlas, teu ujub. Can puguh ikhlas. Yang disebutkan ikhlas itu menyelesaikan perjalanan. Yang disebut dalam surat Kahfi ayat akhir. Nanti pada ayatnya. Faman kana yarju. Faman kana yarju liqa'a rabbi. Siapa orang yang ingin liqa dengan Allah, bertemu sampai menembus ke alam lahut gitu. Lain liqa'a rabbi. Paeh, engke geus paeh karek papangih. Uluh uluh. Yang bertemu nanti yang liqa sekarang. Yang tidak liqa sekarang tidak akan liqa nanti. Gitu rumusnya, Pak. Bukan begini. Mudah-mudahan orang kengi liqa Allah engke. Mudah-mudahan. Teu kaciku mudah-mudahan engke. Objektif. Kudu objektif. Bukan sesuatu yang kebetulan. Ada rumus, ada aturan. Paman kana yarju liqa rabbi. Di situ tidak disebutkan waktu, sebelum mati, setelah mati, tidak. Kapanpun orang yang ingin liqa rabbi, falyakmal amalan shalih. Lakukan amalan yang benar. Sesuai dengan aturan syariat. Falyakmal amalan shalih. Tapi wala yusyrik. Dan jangan dicampur adukan. Terus wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ulah aya ahad. Boro-boro ratusan ribuan hiji ge ulah anu ngaganggu. Itulah tembus ikhlas. Semua amal baru berbobot, baru diterima oleh Allah bila ada sirrul ikhlas. Teu ikhlas macana ge wujudul ikhlas henteu, kudu aya sirna, kudu aya lapis terdalam daripada ikhlas, baru amal kita sampai. Saya mau nanya, kalau bawa beras dari Sukabumi ke Jakarta pakai karung, karungnya yang bagus yang bolong apa yang tertutup? Oh gitu ya, bukan yang bolong. Sebenarnya sih kalau ditinjau daripada publikasi propaganda, lebih baik bolong loh. Apa dampak bolong? Orang tahu bahwa itu beras. Oh beras, iyo, oh beras. Tinggal di atuh akang walau babeasna. Datang ke Jakarta tinggal karung. Ha. Tapi kalau ditutup, orang menduga apa beras, apa tanah, apa-apa, apa-apa. Tapi sampai di sana utuh. Itulah gambaran ikhlas. Orang yang amalannya pengen diketahui orang, pengen disanjung, pengen doa apa, karung bolong itu. Datang kali itu tinggal rorongkong. Mana sholat ana? Haji ana? Zakat saya tidak ada. Malaikat kunaon menangki apan kohok. Karena kamu waktu hidup selalu ingin diketahui orang. Anda jangan berpikir bahwa kalau Anda ikhlas tidak akan terkenal. Ini yang mengganggu. Aduh, mun saya ikhlas, ulah kanyahoan, mun jelema moal nyanahoan, saya jadi teu hebat dong. Ini harus ditindaklanjuti. Kalau Anda ikhlas, artinya ditutup serba karena Allah, semata-mata urusannya dengan Allah, tidak berurusan dengan manusia, persoalan diketahui atau tidak, utuh karena Allah, maka nanti yang akan mengumumkannya Allah. Lamun ku Allah mah sadunya dibejaan. Bapak, maaf, beribu maaf. Dengan hormat kepada kawan-kawan ulama yang lain, saya termasuk orang yang ditekan, didempet. Disebut si jajian mat, tololah tetimu ngaji lah si jajian, macem-macem. Disebarkan kabar kemana-mana si jajian maka bukina awewe lah macem-macem. Pokoknya sekumah caranya supaya si jajian culas. Kata mah pesantrennya dileweng deh. Ah, paduli teuing curang. Amal malainkan jelema dunungan aing. Ajar we. Buktina poe ya. Ku Allah dibejaan salira. Tu euy. Urang diajar ngaji rasa di nagrog bebarengan. Geuning sumping ka dieu pangersa. Hakikatna ku saha? Hakikatna ku Gusti Allah. Saya bukan orang ikhlas. Belum menjadi orang ikhlas. Sok geraga. Tong sok hayang-hayang teuing kapajah jelema. Mending ngasong-ngasong irung hayang terkenal di radio, di televisi, di koran dan macam-macam. Saya tidak larang itu, silakan hak Anda, tapi jangan terobsesi dengan itu. Kita bukan entertainment, kita bukan artis, Pak. Tong hayang kapajah wae nanaon. Mending nepi heula ka Gusti. Ya. Itu obsesi kita. Jangan ingin keterkenalan, jangan. Sekali lagi di Nahdlatul Ulama, saya cuma dipercaya sebagai ketua. Naon teh kamari teh? Heranti desa. Bapak ketua Nahdlatul Ulama desa Karawang. Tapi sekali belajar ikhlas, saya khidmat dan lain-lain, tekung sisa berat tahun geus ngagurinya jadi rois di Jawa Barat, jadi perumus di nasional. Ku Allah kan, ku Allah, sakabeh perkara nu digawean ku Allah lancar, mulus, bebas hambatan. Sakabeh perkara nu diugil-ugil ku maneh seset bejaan we. Seset. Qaimatun wa arwahuha. Semuanya adalah patamorgana. Semuanya adalah puing-puing tak berguna. Ketika ada ikhlas di dalamnya, nyambung ke Allah lah ikhlas teh tuh. Kitu heulaanan. Ketika tersambung kepada Allah, apalagi bebas hambatan, maka dia tidak lagi suarun qaimah tanpa nyawa, ruhnya pun ada, hiduplah amal itu. Kahartos moesan? Yuk, urang berupaya naon. Jadi ikhlas teh kumaha teh podi? Nyambung ka saha? Malah ikhlas nu sanya nama kumaha? Mampu melewati semua hambatan pahit, hambatan manis. Pak, hambatan lebih sulit hambatan manis daripada hambatan pahit. Hambatan pahit mah kudu bogodoge ka nyahoan, aduh abdi diuji. Hambatan amis mah euy, naik pangkat, dihormat, terpuji. Hati-hati, disebutnya hujubul zulmaniyah, hujubun nuraniyah. Penghalang yang bangsa cahaya, bangsa kehebatan-kehebatan, diijabah doa, dihormat ku jelema jeung segala rupa, itu ujian lebih besar daripada ujian pahit itu. Bejaan we kasarea. Paham? Nuhun. Lanjut. Hikmah 11. Idfin wujudaka fi ardil khumuli. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Tuh, kelanjutan dari tadi. Ikhlas itu terkait dengan nomor 11. Idfin, kubur dirimu. Kubur. Fi ardil khumul, dalam ketidakterkenalan. Al khumul al musyabah bil ard. Bijamil istiwa fikul atau bijamil wus'ah fikul. Kubur dirimu dalam ketidakterkenalan. Sing atoh mun amal maneh teu diakui batur. Terus terang, saya merasakan sebagai ketua umum majelis ulama, sebagai syuriah Nahdlatul Ulama, mineng gawe urang teu disebut-sebut heh. Malah urang kalakar digogoreng. Andai kan tidak belajar hikam, nyeri hate matak pinah ka Muhammadiyah euy. Terus terang NU Sukabumi pengen punya kantor, nganyuk tanah 400 juta hutangna. Padahal boga MWC sabaraha? 47. Boga ranting sabaraha? 338. Hutang 400 juta. Wah, da ajengan jejen hayangna ge nyangakeun ka ajengan jejen. Aduh, meniripu. Mayar hutang sabulan 16 juta. Ku sorangan. Keur urang diputeh kalakah dipahido deui disalahkeun ku itu ku ieu. Jeh eta. Tapi hadena diajar hikam. Hadena diajar hikam. Ari diajar hikam pan idbin wujuda ka fi ardil khumul. Sok sok sok. Meuning kana hirup diremehkeun batur, meneng kana hirup diinjak batur, meneng kana hirup dianggap tidak terkenal. Tapi jangan lupa manakala keridoan Anda sampai kepada batas tertentu, Allah nanti bakal nemongkeun diri maneh. Tapi tong hayang, tong naon? Tong hayang ditemong, temong. Kartosena mah cing loba cing. Oh, hati seorang salik sering ingin terkenal. Sakumaneh itu baca. Baca itu nak kondro. Tegating apa ya? Jadinya cicing pinakar. Masalah hati seorang salik. Hati seorang salik sering ingin terkenal, yakni ibadah kita, kemampuan kita ingin diketahui orang lain. Sering diekspresikan dalam kata-kata maupun sikap, padahal bila kita yang memasyhurkannya, hasilnya hanya sampai pada keterbatasan daya kita. Tetapi bila disembunyikan dan sampai kepada Allah, maka Allah yang akan memasyhurkannya. Sok weh deh nro kade. Weh deh. Bantuan ku Ibnu di dia. Keur maca eta ku Ibnu. Maca ieu ku nya bantuan. Ngirit-ngirit tenaga. Baik hadirin. Tos pahamnya? Kapaham ya? Jadi semangat harus tinggi, kerja harus kerja keras ibadahnyaan, tetapi jangan pernah ingin diketahui manusia. Baruk jelema nyahun keun bae. Asal ulah ku urang. Lihat Sirajut Thalibin, Sarah Minhajul Abidin. Imam Ghazali mengupas ikhlas. Ada seorang masyarakat yang ke tanah suci Makkah. Pulang dari Makkah, selain daripada ibadah haji, bawa oleh-oleh, bawa peralatan, biasalah baneja, apa, baki, gelas dan lain-lain. Setelah lama, bertahun-tahun, datanglah tamu, teman orang yang sudah haji tersebut. Si temannya tidak tahu bahwa orang ini sudah hajian. Ngobrol, ngaler ngidul, biasa ketemu teman lama. Si haji sudah gatel. Hayang nyebutkeun aing mah geus ka Mekah kitu. Nih yang saya angkat. Sikap padahal bila diekspresikan dalam kata-kata maupun sikap. Hebat juga si haji ini. Dia mengatakan pada istrinya, "Umi, sini." "Ya, Pak, ada apa?" "Ini teman lama saya jamu. "Ya, Pak, itu loh pakai baki yang dari Mekah tuh." Gimana? Ku atuh. Boga kehebatan tekannya Huan Batur. Bahasa kata-kata biasa kita, orang Sunda loba ngomong. "Ai akang mah teu hayang ka Nyahuan Batur. kamari aya nu ngenta bantuan, ngenta awi 100 leunjeur dibere ku Akang, teu loba omong Akang. Nah, jangan kamari rek ngawinkeun, ku Akang dibantuan 2 juta, teu loba omong Akang. Hanya tai bieu naon atuh. Ini bersilat lidah, bermain-main. Tidak berhikam itu, tidak marifat itu. Dianggap Allah teh cileuhan. Gusti teu nempona henteu ce Gusti. Naon sababna hudang hees? Cileuh sagede poreup aing teu neuleuh ka sia. Memangna Allah teh aya cileuhan. Bersilat lidah, berbelit-belit. Tujuanana tetap amal hayang kanyohan batur. Itu adalah karung bolong. Karung. Yuk sama-sama. Sama-sama belajar. Saya belum bisa, tapi lumayan tahu. Lumayan tahu. Ayo mah anyar keneh kejadian, anyar keneh. Saya bolehlah ngangkat sedikit. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat sedang membangun kantor. Kalau tidak salah baru habis 3 miliar. 2 lantai perdeping beton. Masuk lantai ketiga. Waktu harlah NU di Jawa Barat, semua yang menyumbang di atas 10 juta ditulis namanya dalam prasasti. Profesor Anu, Pak Jenderal Anu, Pak Anu. Saya ada di situ karena saya Akwan, Pak. Akwan dan Rois Jamiah Thoriqoh. Alhamdulillah. Dari sederet nama eueuh ngaran jajanan. Padahal urang geus ngiluan. Ngiluan malah asana rada gede. Kalau tidak belajar hikam, saya pasti marah di situ. Hei, panitia. Kok nama saya enggak ada sih? Atau saya nyuruh orang ya? Nyuruh siapa? Bejakeun. Munya dewek teu diasupkeun. Pandewek ke 150 juta nyumbang teh. Pamana. Hadena diajar hikam, nerei ludah pait. Nah, tungtung letah ari ngaran AA eueuh mah teu reueusin panitia. Tapi kan Idfin wujud ka fi ardil khumul. Balik ka dia. Ningang manakiban ka ditu deui setiap tanggal Sabtu akhir kan saya ke PW sekaligus manakiban. Ai ditempo deui teh jadi aya ngaran teh. Ting di omean ting punya iku malaikat mah. Ta model-model kitulah pasti sering mengalami kan. Kita berjasa pada orang, menolong dia waktu miskin, menolong dia waktu sakit, menolong dia waktu ada masalah. Tapi dia kacang lupa kulit. Bagaimana kita? Kita sering mengingatkan, lu jangan jadi kacang lupa kulit lu. Lu lupa jasa gue ye. Hikamah tong kitu keun bae. Justru kudu atoh lamun karung bocor dikaput. Jadi teu kanyahoan orang. Ada niat hayang ikhlas. Hegera rasakan aku sorangan tahu. Dalam pergaulan sehari-hari Anda bagaimana? Rasakan sendiri. Setiap amal yang Anda tujukan kepada Allah akan sampai kepada Allah dan sampai kepada manusia. Setiap amal yang Anda tujukan kepada manusia akan sampai pada manusia, tidak sampai pada Allah. Wali Songo terkenal sampai sekarang? Apakah mereka ingin terkenal? Tidak ada. Sugane engke anak incu aing ngahargaan jasa aing. Tidak ada. Ikhlas. Salat ikhlas, sedekah ikhlas dan naun ikhlas. Karena Allah. Yang disebut karena Allah itu langsung ditembuskan kepada Allah. Karena Allah itu. Urang mah karena Allah teh lamun nawaran daang ninya. Hayo karena Allah lah. Kenalah jeung kurupuk ke karena Allahnya. Itu nu karena Allah teh nu nyuguhan apa nu daang. Jadi tibalik. Maneh nu nyuguhanana sing karena Allah. Anu daang mah da insyaallah teu karena Allah ge teu weleh. maaf. Ya lumrah itu. Sudah lumrah begitu. Mari kita perbaiki sedikit-sedikit. Masuk. Ma nafa'al qalba syai'un misla uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Ayuhas salik, wahai orang yang sedang ngan poho ari maneh. Wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah, minimal sakitu salik teh. Ek ditambahan melalui alam mulki malakut jabarut saha teh? Urang mana? Nu mana jalma mana? Pantes pantar maneh ngalaksanakeun nu kitu? Tah kitu jawab pantes jen. Pantes tong ngahina sia ka aing jen kitu. Lain ge abdi mah pimanaeun teu pantes jadi teu tulus tuntun. Balikan deui. Ayuh hasali. Wahai orang yang melalui naon? Lampu-lampu. Lampu-lampu. Nyeun panitia di sisi hiji. Ya weh. Tuh jadi caangka teh nyohuntuna. Ayuh salik, wahai orang yang melalui saha urang mana, nu mana jelema mana, pantes pantar ente cih emer butut euy disada senal capit coplok disada di pulungan daor nurutan saha Sayyidina Umar, Ibu Rabi'ah Hadawiyah dan lain-lain. Mantan-mantan lah memperbaiki diri. Mana fa'al qalba? Tidak ada yang lebih bermanfaat untuk kalbu seseorang syai'un. Apapun hadis. Mithlu uzlatin, seperti uzlah. Jadi bicara uzlah jangan digonjang-ganjing tanpa ilmu. Tanyakan pada ahlinya. Sudah dialami oleh para ahli bahwa salah satu upaya mempercepat perjalanan ruh menuju Allah adalah uzlah. Yang suka ke gunung banyak sekarang, yang masuk ke makam-makam wali banyak sekarang, tapi tujuannya bukan wusul. Tujuannya hayang kebayar hutang. Tujuannya hayang selamat tina tuduhan. Atau tujuannya ingin apa itu balas dendam, sakit hati dan lain-lain. Kadeah. Yang dimaksud uzlah di sini meluangkan waktu khusus. Apa mau 1 jam, 10 menit, 1 menit, 1 hari, 3 hari, 40 hari, berapa hari, dengan tidak menerlantarkan keluarga. Ya, jangan sampai mengejar-ngejar satu syariat mengorbankan syariat lain. Jangan. Aturan syariat sudah ditentukan. Bapak-bapak kesini hari ini uzlah ini. Mapoe ah rekana grog, ieu uzlah. Apa yang dilakukan? Yadkhulu biha midana fikroh, masuk ke medan pemikiran, memperbaiki pemikiran, benang-benang kusut diperbaiki, dilurus-luruskan. Bisa uzlah tolab ilmu bersama pembimbing, bisa uzlah tapakur sendiri. Ya. Pekrek nyokot di mana? Tong beak wae dipake ngalajur nafsu. Tong beak wae dipake nuturkeun kahayang syahwat. Sediakan waktu. Tidak mengganggu bisnis, tidak mengganggu aktivitas, tidak mengganggu keluarga, tidak. Lah beak wae dak itu pan abdi mah sibuk pan dak kasibukan mah. Kumaha dijieunna? Pegawai negeri bisa cuti, ada aturannya. Tentara bisa cuti, polisi bisa cuti. Apalagi kita orang swasta. Ya. Medan pikir. perbaikan pemikiran. Apalagi kalau sudah masuk kepada tawajjuh. Tawajjuh tembus kepada Allah. Di omianana langsung ku nur ilahi. Cahaya Allah. Saur pangarsa wa marasa Allah. Sirullah rasa Allah teh. Lain Allah boga rasa ngaletak asin lain. Sirullah. Rasa dalam arti rahasia Allah. Nur Allah. Berai berpikir. Kalau orang banyak menyanjung saya, pemikiran ajengan jejen luar biasa. Innalillah jadi gitu, ruh jadi gitu. Hasil belajar uzlah itu. Sediakeun waktu khusus ibadah kau. Hampura kadang-kadang kuring. Jelema butut. Kudu diparaban wae nafsuna. Bosen sholat sunat di musola ngeser kaburuanan. Kadang-kadang didinya tanah rada belok ngageduk diajar sholat. Aku mah wae da. Nafsu ana mah itu di waro mah sok bedegong deh. Kadang-kadang ini ke Cikunul, ini ke Gunung Gombong, kemana? Sediakan waktu. Lain jarah mudah-mudahan keberkahan dalam arti kebengharan wae lain. Lebih utamakan makrifat. Kemana? Rek diajar uzlah. Apakah bisa uzlah di pasar, di toko? Bisa. Walaupun badan Anda bersama orang lain, ruh Anda, kalbu Anda tetap dengan Allah. Eta geus unsur uzlah, aa. Tapi jangan disebut uzlah hanya itu ya. Uzlah yang khalwat, uzlah yang memisahkan diri, enggak apa-apa. Ada bahasa yang harus diperbaiki. Sering orang mengatakan ketika disuruh uzlah, mau kemana Pak? Mau uzlah. Bu, mau uzlah. Ada apa? Ingin menjauhi manusia. Supaya tidak terganggu. Sombong itu. Sombong itu. Kalau ditanya, Kang kemana? Bade diajar uzlah. Aya naon gitu, supaya abdi teu ngaganggu batur. Filosofinya filosofi kepompong. Naon teh disebutna? Cacaka. Yang tadinya apa teh? Ulat, hileud. Hileud rata-rata mengapakan orang. Lalu dia masuk ke apa? Kepompong, membalut diri, bergantung hanya pada satu benang, digonjang-ganjing angin kemana-mana. Ah, pasrah we. Lama-kelamaan keluarlah dua apa? Itulah ilmu dohir, ilmu batin. Karena itu tak ngadeg tak nganggo serban bodas. Tuh anak muda berdiri Anda ya. Menghadap ke sana. Tak tinggal di nadadana ya naon tah? Gamar kukupu melik di kadeco. Melik kaditucu. Ibu-ibu melihat enggak? Kenapa Suryalaya mengambil gambar kupu-kupu? Pendidikan segitu gedeana kukupu. Kukupu-kukupu. Mane? Ieu teh hileud tadina teh heueuh tukang ngateulan. Daur ulang nyaho. Ketika keluar sayap ilmu zahir ilmu batin, dia terbang menuju Allah. Urang daftar yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kupu-kupu, jadikanlah saya murid kamu. Alah, cenah aing balik ti nagrog jadi murid kupu-kupu. Paduli teuing da kabeh ge guru. Anjing najis. Najis. Boleh dimakan? Kalau terkena basahnya pada badan harus di berapa kali? Salah satunya pakai saking apanya? Sinaon. Maukah Anda jadi murid anjing? Tak itu, kudu mau. Lihat dalam sapinah, syarah sapinah, 10 sifat anjing yang harus diikuti oleh manusia. Antara lain, heesna tara bebeakan. Dia tidur dalam keadaan siaga. Kretek-kretek, celina kayak gituan. Siaga. Urang keur hees, nurutan anjing ah. Tong, tong, tong, tahajud. Murid anjing tah. Najis tetap najis, syariat harus dijaga. Jangan mentang-mentang tarekat memangku anjing ulah. Hati-hati ini, banyak yang jeblos loh. Kalau tidak dibandingin dengan syariat yang benar. Di sini penting dibimbing NU, Majelis Ulama. Jangan lepas dari NU dan Majelis Ulama kalau Anda pemegang tarekat, supaya itu jeblos. Sayang tuh di Sulawesi, lebaran sok diheula wae tah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi kababawa urang heuh, pajarkeun urang ge kitu teuing urang henteu. Sulawesina ti pining selalu lebaran teu heula. Nanaon teh laku mung-mung teuing nurut ka Menteri Agama teh. Aduh. Pernah melihat anjing genut? Taya. Anjing mah dengkeng kawe. Sok mana anjing genut dah. Kebo genut bisa, sapi genut bisa, anjing mau. Ah, kecuali hamil ya. Nah, piraku aya hamil kudu di luar. Aduh, Gusti, pareng kudu. Sakalian lah, mumpung deket, anjing mah deketnya jeung Bagong, ha. Hati-hati ngomong, hati-hati. Aja jen, murid Bagong. Saya pernah berguru ka Bagong. Kumaha jangan kita berguru ka Bagong. Ente datang. Wahai Syekh Bagong, ente. Saya sedang diam di depan rumah Kak Cecep. Kan sini dekat hutan ke sana. Banyak yang berburu. Karena babi diburu, babi hutan, maka si babi pontang-panting, lari semaunya, masuk ke pesantren. Masuk ke pesantren, masuk ke kelas, nabrak kaca, buah. Masuk ke kelas. Cek numoro, woi, woi, woi, biasa numoro. Bedok, bedil, jangan sabut. Saya katakan di depan rumah, stop, ini kompleks saya. Saudara tidak bisa masuk ke kompleks saya. Duh, kasih nuhuh aing. Teu bisa asup batur. Dicoba ku ana ngawangkong ku kolbu jeung si Bagong. Maaf. Kira-kira Anda merasa memandang itu salah, jangan diikuti. Kan bagi mas saya sorangan. Assalamualaikum. Tasawuf ya. Wahai khinzir. Ukhruji. Keluarlah dari kelas. Sebut saja kebetulan ting memang nyambung sugan kalbu anak jeung manehna. Keluar dari kelas. Idhabi ila shimal. Berangkatlah kamu ke selatan. Ngagidik kan itu. Apa ilmu yang bisa diambil dari Bagong? Ilmunya ilmu salah memang. Di mana ker ngeberung tara benang dipenggolkeun. Sifat ngeberung eta teh ngabagong aran. Jadi orang Minang bagong sia, ayeuna mentong bagong sia, bagong aing kitu hayo. Coba ngomong, anjing aing. Bagong aing. Balik di nagrek jadi beda ngomongna ke. Heh tong kitu sia, bagong aing cek batur. Asa beda nu ngamek teh mah oi. Oh hikam ieu mah hikam. Firaun batur urang Firaun. Heh bener aya nama pokona sakabeh kagorenganna bok-brekeun ka urang. Nu panggorengna teh saha? Nu alus saha? Tak kitu jadi batur eraun ka. Lain kieu datang ka imah, tasalah, insyaallah. Cek batur ye, salah-salah kos teh nyaho anak sia badog ceuk. Anak sia tukang mabok. Orang lain bisa bicara begitu. Saya murid kucing, Pak. Naam, ana tilmidzul hirrah wa min masyayikhi al-hirrah. Di antara guru saya adalah kucing. Alah jangan jajan mungkin ngaco itu hikam teh kumaha cicing manehna. Saya pulang dari Pangersabah, dari Suryalaya. Rumah saya baru sepotong yang diisi Haji Aang sekarang. Ketika saya masuk, makanan sedang diacak-acak kucing. Bijil bodohnya jajan. Ngajar sih, belagung sih. Saya ambil pemukul, gebukan ku si ucing. Tapi kenapa ke dalam kalbu ada sebuah perasaan? Apa begitu orang belajar zikir terhadap binatang? Saya mohon maaf pada si kucing. Maaf kucing, maaf. Alafu minka ya hirrah. Maafkan saya wahai kucing. Jangan-jangan ini kata jurumiah, alamat rapak. Bukan tanda sombong, barangkali tanda peningkatan tingkat. Jangan-jangan saya mencoba. Assalamualaikum ya hirrah. Uluk salam ke ucing. Assalamualaikum. In kunta alamatan, kalau engkau adalah totonen, tanda dari Allah melalui guru mursyid, ijlis indi, duduklah di dekat saya. Meow, diam. Sebut saja kebetulan. Ya, sebut saja. Wa in kunta alamatan, kalau memang pertanda, fadhkurillah, dikir ke Allah. Sebut saja kebetulan, kepalanya bergerak. Murid ucing uyuhan sararomo jelema. Setelah dia bergerak, saya katakan, idhabi, lepas. Berangkat dia. Kucing tersebut sampai mati selalu menghormat saya dan tidak pernah mau makan di rumah saya. Di mana anak datang, di mana-mana ngajemput, saya tahu. Begitu dia meninggal, sabodo rek disebut, ngacapruk ke si jejen. Saya urusi seperti manusia. Saya tidak mandikan, dibungkus kulawan bodas, dipenem sakumaha biasana, guru saya. Saya beri nama dia si Domah. Tapi Domah kurang enak, Domah, Domah. Maka diambillah kata gegetna Dom-dom. Dom-dom, Dom-dom, kecik-kecik-kecik-kecik. Dom-dom, Dom-dom, kecik-kecik-kecik-kecik. Sebab dia Domul murid li syekhi. Penggabungan antara seorang murid kepada gurunya. Saya datang ke Suryalaya. Abah, aya ucing. Heeh. Urus cicing istiqomah. Aya hartian ka BGU. Urus cicing mana sing istiqomah ngamalkeun. Izin Allah, saya diberi kitab fotokopi Al-Anwarul Qudsiyah Imam Sya'roni. Saya simpan di lemari, lalu ketika saya ambil kitab itu, tangan ini membuka, plak. Kitab itu sudah 1000 tahun yang lalu Imam Sya'roni. Di dalamnya ada Waqala Abu Domdom. Di jerana ya kalimat salah seorang masyaih berjamaah Abu Domdom. Arekumaha nganilaina nu kitu mangga setong di pikiran capek. Sae kitu nu kitu. Ieu teh guru unggul. Jaher guru, belut guru, bangkong guru tangkal jauh, caringin guru jujukutan. Coba ente aikir liwat, salam hekaranjuna, kena tatangkalan, assalamualaikum. Nah hati we, nah hati, curuluk cipan. Tah, eta mahal. Lain ceri kesenian dipengaruhi, dipengaruhi ku musik, ku nanaon, maaf ya. Ada kelompok yang begitu, baik-baik aja lah, saya setuju. Tapi pan cerik nage 15 poin, gustirinya ge lepas doi longit amalan Allah. Begitu pak. Mana faal kol basayun mislu ujlatin yang hulu biha maidana pikroh. Tafakkur, tafakkur, tafakkur. Tidak ada yang tumbuh tanpa kersaning Allah. Semuanya kehendak Allah. Di sana ada Asmaul Husna, di sini Asmaul Husna. Sambungkan asma Allah yang di sini dan yang di sana. Tong heran, lamun pangarsa Mama Adrai ngalakalapa tara ditaekan. Mama Adrai caul injuna masantren di dia tuh. Mun ngalakalapa tara ditaekan. Cukup di geroane. Ngeluk tangkal kalapa. Di ala balik deui ka luhur celenge. Sebab asma nu aya di dia tersambungkan asma di dia. Itulah zikir. Itu bukan kehebatan, bukan untuk didemonstrasikan, untuk keperluan. Jangan heran Anda andaikan nanti, tapi jangan dikejar-kejar, awas, awas jangan stres. Ada yang stres, ada yang depresi di luar tanggung jawab saya. Sok aya nu stres nu kieu teh jadi ngalamun ngahuleng asa nepi padahal encan, di luar tanggung jawab saya. Di sini tidak ada ajaran stres. Yang ada adalah bila mana mungkin saja Anda mengalami, karena saya pernah mengalami. dari satu tempat pengajian mau pulang. Urang tetelak tadi teh di lemur anu. Dari lemur anu ke lemur anu itu sekian kilometer, tapi kunaon geus aya di lemur eta? Jangan heran itu. Itu biasa itu. Tadi disebut toy, toy, toyu. Jadi lain ngahojo, ya Allah, deketkeun Mekah ka abdi. Abdi rek kalengka salengka Nabi. Lain kitu. Action kikituan bari henteu teh. Ibadah. Keun bae Allah, tadi teh keun naekeun Allah keun bae. Dekat mana antara Mina ke Mekah dengan Mina ke Jawa, ke tanah Jawa? Dekat ke Mekah 7 kilo, ke Jawa 10 ribu kilo. Saya mau jumroh haji pertama tahun 93. Istri saya sakit mah, saya hipertensi, darah tinggi. Atuh leumpang titena Muaisim, ke Muaisim 4 kilo leumpang igel. Cek batur, ajengan bade jumroh sugan kiat. Sampai ke mana? Ke Mina, ke tempat jumroh. Manusia puluhan ribu, ratusan ribu tah. Ratusan ribu, Pak Haji Hamid. Saya sudah putus asa. Wah, mau bisa jumroh saya. Hega kobah deh. Jumroh pertama. Ingat butut-butut anak teh kelas metea panumpang dikir. Oi. Dalam ilmu dikir, dalam Anwarul Qudsiyah ada robitoh. Ah, saya mau mencoba menyambungkan kalbu saya kepada guru. Untuk kakabah nu deket padahal imah Allah didinya. Assalamualaikum ya syaikhi wa ya mursidi ya wali Allah. Cekuri. Salam untukmu wahai. Agisni. Mohon bantuan, barangkali ada izin Allah. Tengatur Allah ente. Terbukalah orang yang ratusan ribu 2 meter. Kosong 50 meter sampai ke jumroh. Saya katakan, ini mimpi apa bukan? Pak Jajan membicarakan rahasia, tenang. Doakan hati saya ikhlas. Tidak untuk dipuji oleh Anda. Itu benar lain. Benar kosong. Cukup. Pluk, pulang, liput deh. Agungnya zikir, agungnya hikam. Tapi ulah mudah-mudah nuki tuh. Datangkan itu, assalamualaikum ya waliyo. Tidakkan baik, akan baik, kan baik. Karena ini bukan ilmu main-main. Ada studi banding, ada studi kelayakan dari langit. Layak tuh saya tadi bantu. Kalau tidak layak, tidak terjadi karomah itu. Paham ya nama? Mungkin orang seperti kita kecipratan karomah. Itulah omongan kita. Kalau kita berdoa di ijabah, bahasanya anak ngadu'a wali liwat. Oh. Saya berdoa ada wali yang lewat, jadi ngiluan ke ijabah. Urang mah teu pantas di ijabah. Teu pantas keluar-keluar biasaan dari kita. Mereka lah. Yuk, istiqomah, amalkan zikir. Sekurang-kurangnya, berapa tiap habis sholat fardu? Di sini anak kecil, anak ibtidaiyah, dikir sama. Ngilu, sararea, matakna. Muni hese, neangan masjid nu daek dikir 165, tak sholat tuh. Di masjid A, jalan jalan. Sebarang siki mana jalan. Tas maghrib make, la ilaha illallah, 30. Illallah, na inaha illallah, na inaha illallah. La ilaha illallah. Beri nempo cak-cak, tak-cak-cak montok pisan. La ilaha illallah, cak-cak ngarontok rengit. La ilaha illallah, nyamuknya habis tiga. La ilaha illallah. Bagus jelek dikir begitu. Tak gitu, ulah sok ngaku goreng batur, loba musuh. Musuh hiji loba teuing sobat sarebu. Jangan dijelekan sae daripada tara. Ngaming orok na inaha illallah. Na inaha illallah. Bagus jelek. Daripada pangheu. Heung padampang pangheu. Bang bung bung bang. Bagus jelek. Bagus daripada dibanting. Kadé geus ngaji hikam mah. saya lagi masih kena ayah jalan ngaluskan batur, aluskan nih batur tuh. Pak, saya mohon maaf, di Sukabumi kurang menemukan guru-guru akhlak. Kalau saya di Suryalaya, saya memperhatikan, bahkan dapat kabar tapi bisa dipercaya. Aya preman hayang diajar dikir, ngangapna dikir teh ilmu kadugalan, kagagahan, kabeungharan. Datang ka ditu, cenah ieu mah cenah tapi bisa dipercaya. Bah, saya pengen belajar dikir. Boleh. Tapi belajar dikir itu harus wudu dulu. Ya wudu, Bah. Tapi jangan suruh sholat saya, Bah ya. Enggak apa-apa, enggak usah, dikir aja. Padahal dikir teh teh sholat teh. Eta manisnya akhlak pembimbing yang mursyid. Mursyid semua, Pak. Saya melihat bagaimana Syekh Rajab yang saya katakan, bagaimana Syekh Nazim, bagaimana Syekh Hisham, bagaimana Syekh Ali di sana membimbing masyarakat, bagaimana Syekh Asrori di Surabaya, bagaimana Syekh Bustom. So kabeh sebut entong guru maneh unggul yang disebutnya. Gitu, bersama ulahan pak dada aing panghebatna, aing panghebatna. Semuanya tawadu. Ken unak usuk sautak seetik makin baik. Yang jelas mereka adalah levelnya level itu. Bagaimana pengarsa Abah pada orang seperti itu? Jong wudu berangkat ke air katanya, ke jamban. Pulang masih kering. Pantu bisaun wudu nabi. Bagaimana bahasa seorang sufi, seorang ahli hikam? Beliau mengatakan, dah maneh masae, kamu ini orang hebat, orang enggak pernah batal wudu kamu ini. Rek batal kumaha wudu na getara. Itu bahasanya enak. Coba kalau orang begitu datang sama orang kaya saya yang belum belajar hikam, hikam bener hikamnya. Saya mah enggak pernah sholat, Pak. Pengen bau jahanam sia mantau. Urang mah hayo he mau ngemenu goreng. Dek narima nu alus sungguh. Ini penyakitnya. Akan kekurangan dia, akan kekurangan pengikut orang seperti itu. Orang enggak senang sama dia, keras. Lunak, leles jejer lihat tali. Saya sampai dididik oleh beliau, ajengan kudu bisa ngusup, sumuhun. Aduh, ngusup euy. Ngusup mah bisa, saya ge ngusup lele, ngusup jaer. Pan eta ajengan kedah leles jejer lihat tali. Saya dulu leles jejer lihat tali, ngomong yang bagus kata beliau, ai jejer teh awak sing getol salat. Leles jejer, jejer badan ini harus rajin dipelengkungkeun. Lihat tali, apa talinya? Kenur, kenur, kanur, nur, nur cahaya ilahi iman. Sarengkak pola bacaeun kabeh. Kenur tungtungna lagu-lagu saja, lagu-lagu cing cangkeling manuk cingkleung cineten plos ka kolong basa tarbuleung manuk cingkleung cineten tawajuh kana maha kawasa bapa satarbuleung lepas tina sagabe sifat goreng. Ma paisan tutungkeun nyahona paisan we teri. Ma orang-orang akan hangus masuk jahanam, keun urang balikeun. Balikeun deui ka surga. Jarero ieu, jarero ieu bukuna eta buku. Eta teh lain bahasa tukang reog. Jarero, keunekeun nu ngareog-ngareog. Tapi di dalamnya ada rahasia-rahasia yang luar biasa. Uama lagu naon teh, Wa? Pajol butur. Bermacam-macam lagu-lagu orang tua, siloka-siloka. Allahu Akbar. Baik hadirin, kita lanjutkan. Masih ada waktu. Ya, salit deh. Satu lagi. Jadi uz lah. Yuk. Arek kadieu we, rek ulin ka Mang Jejen. Sae ka Suryalaya tanggal 11, ka perguruan lain silakan. Anda gurunya dari mana, meranggen kah, jalur mana kah, silakan. Wong Syekh Lutfi pernah di sini. Habib Lutfi juga sama-sama dengan kami. Kaepa yasruku kalbun, ieu mah kudu keur engke peuting. Diayeunakeun mah ieu mah bisi kurang pas. Ya, ada empat rahasia di sini. Yang pertama adalah yasruku, terbit. Yarhalu, bangkit. Ya dulu masuk ke hadirat Allah. Daqaiqul asrar, halusnya rahasia. Ieu mah kudu salah saya. Bisa jadi sapeuting engke ieu wungkul hiji. Wah, kumaha tamatna? Ah, balik ka jung ti ayeuna entek nahaon. Neken-neken ka saya kudu tamat mah. Kudu kaharti ucu lain kudu tamat. Namatkeun make ku Kang Ajengan Badrut. Tamatkeun. Isukan ge beres ngalogatna. Laporan ka bapa. Pak, tamat tah hideung kitabna. Kunaon kaseblok mangsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma silakan siap-siap takjil. Insyaallah Umi menyediakan seadanya. Duka di mana takjilna? Neng, di mana, Cuk? Oh, di ditu di lega mangga-mangga. Kintuangna di dieu nya. Cingri dawe antri nya. Ibu-ibu palih ditu, bapak-bapak palih dieu, ibu-ibu beres ka ditu. Engke diserang ku bapak-bapak, baruk di luhur beres, naik ka luhur lah, kana da. Teu aya perbedaan di handap kerupuk di luhur kerupuk. Ajengan Hasan. Ke. Ajengan Hasan. Kurang ka luhur. Kurang di luhur sekarang. Thank you.